Istighfar. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masih di pembahasan Kitabul Ilmi, pembahasan tentang masalah ilmu. Kita masuk di bab yang ke-8, bab man qa'ada haitsu yantahi bihil majlisu wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Bab seseorang duduk sesuai dengan akhir majlis, dan orang yang melihat kekosongan di dalam majlis ilmu, hendaknya dia duduk di dalamnya. Yaitu maksudnya dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin menyebutkan tentang adab dalam majlis ilmu, yaitu adab majlis ilmu seseorang hendaknya duduk dekat kepada guru, dan ketika majlis sudah penuh, kemudian ada orang yang baru datang, maka hendaknya dia duduk di paling akhir. Tetapi ketika dia melihat di tengah-tengah majlis ada tempat yang kosong di mana dia bisa duduk di situ, maka boleh bagi dia untuk maju dan mencari tempat yang kosong di dalam majlis ilmu tersebut. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, berlapanglah kalian di dalam majlis, yaitu berikan tempat yang longgar bagi orang-orang yang datang terakhir. Fafsahu, maka lapangkan tempatnya, yaitu berdekatanlah kalian untuk melonggarkan bagi orang yang datang berikutnya. Yafsahillahu lakum, semoga Allah melapangkan hati kalian. Wa idza qila nshuzu fansuzu, jika dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah Maha Mampu. Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan bahwa ada sebuah adab di dalam majlis ilmu, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah, dan dipraktikkan oleh para ulama-ulama kita. Dan siapa yang menjaga adab di dalam majlis ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan orang yang diangkat derajat oleh Allah, di sini kalau disebutkan dalam ayat ini ada dua, orang yang beriman diangkat derajat mereka. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya lebih tinggi lagi, sehingga orang yang beriman diangkat derajat mereka. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, diangkat lebih tinggi derajat mereka. Dan telah kita sebutkan di awal-awal pembahasan Kitabul Ilmi bahwa pengangkatan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu ada dua. Diangkat derajat itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan rif'atun maknawiyah, diangkat secara maknawi. Maknawi itu enggak terindra, enggak kelihatan, tetapi terasa dalam hati. Yaitu apa? Yaitu diangkat derajat, martabat, kehormatan orang itu. Orang itu jasadnya bersama kita, jasadnya bersama kita, duduk bersama kita, tidak tinggi jasadnya, tetapi martabat dan kehormatannya diangkat oleh Allah Ta'ala. Kapan ini? Ini terjadi ketika di dunia diangkat derajat mereka, kehormatan mereka, wibawa mereka diangkat oleh Allah Ta'ala lebih daripada orang yang lain. Kapan? Di dunia. Kemudian yang kedua, nanti diangkat derajatnya itu dinamakan dengan rif'atun hissiyah, pengangkatan derajat secara indrawi, yaitu kelihatan dengan mata. Memang jasad mereka tinggi. Itu nanti ketika mereka di surga. Ketika mereka di surga, jasad mereka tinggi sekali. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, mereka bisa melihat tingginya orang yang beriman dan berilmu. Yaitu mereka lebih tinggi derajat surganya, sehingga bisa kelihatan dengan mata mereka kalau jasad mereka itu tinggi. Ini menunjukkan bahwa belajar itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Kita semuanya wajib untuk belajar sampai kapan? Sampai kita mati. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Dan semakin kita itu belajar, nanti semakin tinggi martabat kita. Semakin kita belajar, semakin tinggi. Ibaratnya ilmu itu kayak cara mengeluarkan kita dari derajat kebinataan, binatang, yaitu manusia itu gak ada bedanya dengan binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang itu hanya ilmu. Sehingga orang semakin tinggi keilmuan mereka, dia itu semakin naik ke atas, yaitu tidak rendah derajat mereka seperti binatang. Tetapi orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka itu kal an'am, Allah Ta'ala mengatakan seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih parah daripada binatang, orang-orang yang bodoh. Sehingga kita terus harus belajar. Dengan belajar akhirnya kita itu keluar dari kebodohan. Semakin belajar, semakin kita itu tahu tentang agama Allah Ta'ala. Di sini Allah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau membahas sedikit tentang adab di dalam majelis, yaitu di dalam posisi duduk. Nanti adab majelis itu banyak sekali. Adab dalam majelis itu banyak dan itu sangat dijaga dalam agama kita, karena agama kita itu dibangun di atas adab. Kalau zaman dulu ulama-ulama salaf kita, sebelum mereka belajar ilmu, mereka harus belajar adab. Sehingga tidak boleh orang itu belajar ilmu kalau enggak punya adab. Syaratnya harus belajar adab dulu. Bahkan ada seorang ulama seperti Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan saya belajar adab 20 tahun. Setelah itu saya baru belajar ilmu 10 tahun. Yaitu adabnya itu lebih panjang, lebih lama mereka belajar adab daripada belajar ilmu. Nah, itu di majelisnya Imam Ahmad, beliau memiliki murid 5.000 orang di majelisnya beliau. Khomsumi'atin yaktubun, 500 diizinkan untuk mencatat dan menulis hadisnya Imam Ahmad. Sisanya 4.500 datang tidak boleh menulis. Tetapi mereka datang hanya ingin belajar adab. Kalau mereka sudah lulus adabnya, baru mereka dibolehkan untuk mencatat hadis. Berarti belajar adab itu enggak main-main dalam agama kita. Kenapa kok kita itu harus belajar adab dulu sebelum berilmu? Kita itu harus belajar adab sebelum kita itu berilmu, karena ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya yang akan menghiasi diri kita, menerangi kehidupan kita. Tetapi ilmu itu juga bisa menjadi nar, bisa menjadi nur atau menjadi nar, bisa menjadi nur cahaya penerang kehidupan kita, dan ilmu itu bisa menjadi nar pembakar diri kita nanti di hari kiamat. Ada orang yang punya ilmu malah dirinya dibakar. Semakin banyak ilmunya semakin dibakar nanti di hari kiamat. Masalahnya di mana? Bukan masalah ilmunya. Ilmunya baik, Al-Quran, hadis, ilmunya baik semua. Cuma masalahnya itu di orangnya, wadahnya, wadah ilmu itu. Dia belum siap, belum dibersihkan jiwanya. Jiwanya belum siap untuk mendapatkan ilmu. Orang ketika dia punya ilmu tapi gak punya adab, maka ilmunya akan merusak diri dia. Tetapi ilmu yang diajarkan kepada orang yang punya adab, maka ilmu itu akan menghiasi diri dia. Sehingga kalau sama dulu itu ulama-ulama salaf kita itu, mereka belajar adab dulu. Belajar adab itu lama, sampai sudah bagus adabnya, adab kepada majelis ilmu, adab kepada guru, adab kepada teman-teman, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab-adab, jadi semua dibahas adab. Termasuk adab kepada muridnya, kalau dia nanti jadi guru, semuanya ada. Pembahasan lengkap dalam pembahasan kitab para ulama, adab kepada buku, demikian juga adab ketika diskusi, itu semuanya ada. Adabnya itu ada. Kalau ini belum lulus, tidak boleh belajar ilmu. Karena kalau belajar ilmu, malah menjadi orang-orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Dan itu bahaya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau dalam bab ini membawakan satu hadis, hadis nomor 66. Beliau berkata, haddatsana Ismail, telah mengabarkan kepada kami Ismail. Beliau berkata, haddatsani Malik, telah mengabarkan kepadaku Imam Malik, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Tulha, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tulha, anna Aba Murrah maula Aqil bin Abi Talib, akhbarahu an Abi Waqidin Al-Laythi, bahwasanya Aba Murrah budak Aqil bin Abi Talib mengabarkan kepada beliau bahwa Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau duduk bersama kami, bersama para sahabat di masjid, yaitu beliau itu sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Idh aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang ke masjidnya beliau tiga orang. Di tengah-tengah Rasul itu menyampaikan ilmu, jadi orang ini, tiga orang ini terlambat, yang kajian sudah mulai, nasihat Rasulullah sudah mulai. Di tengah-tengah tiba-tiba datang tiga orang. Fa'akbala ithnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Tiga orang ini ketika masuk ke masjid, yang dua orang duduk masuk, yang satu orang dia tidak jadi masuk. Tidak jadi masuk, akhirnya satu orang itu pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua orang yang masuk, ketika dia masuk, dia berdiri melihat majelis, kondisi majelisnya itu. Yaitu dilihat, dua orang ini berdiri memantau tentang kondisi majelis. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati. Yang pertama dia melihat, yaitu memantau majelisnya itu, kok ada yang kosong di depan. Ada tempat yang kosong, dia melihat kok ada tempat yang kosong. Akhirnya dia maju menyela-nyela orang, setelah itu sampai maju ke tempat yang kosong, fajala safiha. Kemudian yang satu ini duduk di situ. Wa ammal akharu fajala khalfahum. Sedangkan yang kedua, dia duduk paling akhir, di paling belakang. Yaitu dia tidak maju, tapi dia di paling akhir. Wa amma tsalitsu fa adbara dhahiban. Sedangkan yang kedua, yang ketiga, orang yang ketiga, dia tidak jadi duduk, tapi malah dia itu keluar kemudian pergi orang itu. Berarti ada tiga orang, yang satu duduk cari tempat yang kosong di depan, yang satu dia duduk paling akhir, yang satunya lagi dia keluar dari masjid kemudian pulang. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Rasulullah sudah selesai menyampaikan ilmu, maka Rasulullah menceritakan tentang tiga orang itu kepada majelis ilmu itu. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Wahai para sahabat, mau enggak kalian saya kabarkan tentang tiga orang yang datang barusan? Amma ahaduhum, yang pertama, fa'awa ilallahi fa'awahu allahu. Dia datang kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan memberikan naungan kepada dia, memberikan tempat teduh bagi orang itu. Wa amal akharu, sedangkan yang lain, yaitu yang kedua, fastahya, dia malu sehingga duduknya paling akhir. Fastahya Allahu minhu, maka Allah pun malu dengan orang itu. Wa amal akhar, sedangkan yang lain, yaitu yang ketiga, fa'arada, dia berpaling dari Allah Ta'ala. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling juga dari orang itu. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan tema yang dibawakan oleh beliau tentang adab dalam majlis. Kalau kita perhatikan di sini, berarti di antara adab dalam majlis ilmu itu adalah duduk yang paling dekat kepada guru. duduknya mendekat kepada guru, dan ketika duduk di depan guru membuat lingkaran, yaitu guru itu dibuat lingkaran, di guru itu di depan, di tengah, kemudian orang-orang itu membuat lingkaran. Kemudian nanti kalau sudah penuh, memang sudah penuh, maka orang yang datang terakhir ya dia di belakang. Orang yang di akhir berarti dia itu di belakang. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang dia itu berjuang untuk maju, yaitu dekat kepada guru, maka dia itu nanti akan diberikan tempat untuk berlindung dari Allah Ta'ala. Allah akan melindungi dia, Allah akan memberikan naungan kepada orang itu. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang malu, yaitu malu sehingga dia itu duduknya paling belakang, maka Allah pun malu kepada orang itu. Maksudnya Allah malu kepada orang itu Allah akan mengampuni kesalahan orang itu. Orang itu nanti akan diampuni kesalahannya sama Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, orang yang berpaling dari majelis ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, Allah pun nanti juga berpaling dari dia. Maksudnya Allah berpaling itu, maksudnya Allah tidak peduli lagi dengan urusan orang itu, dunia maupun hari kiamat. Di dunia nanti Allah akan sesatkan, tidak akan diberikan hidayah. Di hari kiamat nanti Allah akan biarkan dia nanti bersama dengan malaikat azab. Allah tidak peduli lagi dengan orang itu. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun juga tidak peduli dengan orang tersebut. Menunjukkan berarti majelis ilmu itu penting. Majelis ilmu itu sangat penting. Kita harus terus belajar dan kita jaga majelis ilmu. Dan orang belajar, kalau kita fahami ya di sejarah ulama-ulama kita, salaf kita, namanya orang belajar itu adalah orang yang duduk di majelis ilmu. Itu namanya belajar. Itu namanya asli orang belajar itu ya seperti itu. Dia itu keluar berjalan dari rumahnya, kemudian dia itu menempuh perjalanan untuk mendatangi majelis ilmu, kemudian duduk di hadapan guru. Itu namanya orang belajar. Namanya orang itu belajar itu seperti itu. Sedangkan orang belajar dengan cara membaca, ya itu namanya otodidak, atau dia itu menelaah sendiri, maka itu aslinya bukan dinamakan belajar. Kalau zaman dulu bukan dinamakan belajar. Kenapa? Karena belajar itu harus dengan guru. Belajar itu harus dengan guru. Maka itu ulama-ulama salaf kita itu mereka berbangga dengan jumlahnya guru. Oleh itu sama Imam Bukhari itu mengatakan, saya menulis hadis dari 1200 orang. 1200-an, 1000 berapa, yaitu 1017-an lah, atau 1000, ya ini 1000 lebih lah, dari 1000 orang lebih. Itu guru beliau, dan mereka bangga dengan banyaknya guru itu, mereka bangga karena menunjukkan bahwa mereka itu safar fi thalabil ilmi, dalam safar untuk menempuh perjalanan dalam ilmu, dan itu namanya inti ilmu. Sehingga inti ilmu itu diambil dari lisannya guru, bukan dengan menelaah sendiri, karena bahaya. Kalau menelaah sendiri itu bahaya. Para ulama sudah mengingatkan bahayanya orang kalau otodidak. Nah itu kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, man kana syekhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabihi. Siapa yang gurunya itu adalah kitabnya sendiri, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya dalam memahami. Yaitu pemahaman orang yang belajar sama guru saja, dijelaskan sama guru saja, terkadang bisa salah pemahamannya. Apalagi kalau dia itu membaca sendiri. Nah itu ada ucapan ulama-ulama salaf kita, mereka mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, yaitu tidak ada teman, masuk sendirian, keluarnya juga sendirian. Maksudnya apa? Dia nanti akan mengeluarkan pemahaman sendirian, pemahaman aneh bin ajaib yang cuma dia saja yang memahami. Orang-orang enggak ada pemahaman seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia itu belajarnya sendiri. Maka belajar itu harus dengan guru di majelis ilmu. Itu namanya orang belajar. Kenapa kok kita itu belajar itu harus di majelis ilmu? Karena bukan hanya ilmu yang kita dapatkan. Banyak sekali keutamaan kita itu duduk di majelis ilmu itu, banyak sekali. Yaitu kita mendapatkan barokah, malaikat duduk bersama kita, kemudian kita mendapatkan rahmat, atau terakhir ya dosa-dosa kita diampuni. Berarti menunjukkan apa? Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi barokah. Dan yang paling penting itu barokah. Ilmu sedikit yang kita miliki, tapi barokah. Manfaatnya itu banyak ilmu kita ini. Itu lebih penting daripada kita punya banyak ilmu tapi gak ada manfaatnya. Sehingga yang kita cari itu kan bukan ilmunya, bukan wawasannya, Tetapi yang kita cari itu adalah manfaatnya. Manfaat dari ilmu itu namanya barokah. Sehingga kita itu minta sama Allah karena ilmu yang bermanfaat, bukan banyak. Ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Kan kita mengatakan Allahumma ini asaluka ilman nafi'an. Tuhanku, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Berarti manfaat yang kita cari dalam ilmu itu manfaat atau barokah. Dan barokah ilmu itu kita dapatkan di majelis ilmu. Kalau secara wawasan, ustadz atau majelis ilmu bisa kalah dengan Google. Orang masuk HP, belajar lewat Google itu luar biasa canggih. Google itu luar biasa, canggihnya luar biasa. Mencari apa saja ada, bahkan kita ngetik belum selesai itu sudah ada. Kosa-kosa kata yang akan muncul itu ada, tinggal kita pilih itu. Canggih, Google itu bisa menerka, kamu pengen apa? Hebatnya itu. Kamu tinggal ngetik satu kalimat saja, itu keluar semua masalah-masalahnya, tinggal dibuka semuanya ada. Luar biasa, Google itu hebat sekali. Yaitu kalau kita pengen mencari wawasan ya di situ. Cuma dalam Google itu enggak ada barokah. Tidak ada rahmat, tidak ada malaikat, tidak ada pengampunan dosa, enggak ada. Sehingga kita cuma mencari ilmu. Kita cuma mencari ilmu, tapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari kan barokahnya. Ilmu sedikit yang kita miliki, tapi barokah, manfaatnya banyak, lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi enggak ada manfaatnya. Nah, itu ketika Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau membahas tentang keutamaan ilmu salaf. Ulama salaf itu kalau kita perhatikan, mereka itu ucapannya sedikit tapi faedahnya luar biasa. Sedangkan ulama-ulama khalaf itu ulama-ulama belakangan, ucapannya banyak tapi manfaatnya sedikit. Nah, itu sampai beliau itu membahas kenapa sahabat-sahabat yang kibar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat dijamin masuk surga, manusia terbaik. Mereka kok kenapa hadisnya sedikit? Berbeda dengan sigharus sahabat, sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat yang kecil, Anas bin Malik, Abu Hurairah masuk Islam cuma 3 tahun. Masih dia itu ketemu sama Rasul cuma 3 tahun saja, tapi hadisnya paling banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat kecil, Jabir bin Abdullah, itu sahabat-sahabat junior, tapi hadisnya paling banyak. Sedangkan sahabat-sahabat yang kibar, yang menemani Rasulullah sejak di Mekah, Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam di awal-awal, Abu Bakar, orang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib pertama kali masuk Islam, lama sekali membersamai Rasulullah, tapi pertanyaan di sini, kenapa? Kok Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, mereka itu hadisnya sedikit. Abdullah bin Zaid, Said bin Zaid, itu kan hadisnya malah mungkin sedikit sekali itu. Tapi kalau sighar yang kecil, hadisnya banyak-banyak mereka ini. Apakah menunjukkan berarti sighar sahabat, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar lebih hebat, lebih cerdas daripada kibarus sahabat? Maka belum membahas itu. Di kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khulaf, beliau mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayat. Ilmu itu standarnya bukan banyaknya. Banyak riwayat, banyak omongan, banyak yang ditulis, bukan. Walakinnahu nur, tapi standar ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan dalam hati seorang hamba. Yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang paling tahu mana yang hak dan mana yang batil, Abu Bakar, manusia terbaik, walaupun ilmu yang beliau sampaikan sedikit, tapi beliau orang yang paling faham. Kemudian Umar, sambil dijuluki dengan Al-Faruq, bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, sampai ucapan Umar itu ilham dari Allah Ta'ala, sehingga sering ucapan Umar dibenarkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Luar biasa Umar bin Khattab, cuma riwayatnya sedikit. Sehingga jangan kita itu tertipu dengan banyaknya omongan. Orang pintar ketika ngomong, intonasinya, kemudian kalau sudah bicara itu kayak singa-singa podium, belum tentu dia itu berilmu. Nah, itu ilmu itu bukan banyak. Kalau kita mencari banyaknya, Google lebih hebat daripada kita. Kita mencari ayat saja itu, ayat tinggal tulis satu kalimat, keluar semua itu ayatnya itu. Lebih hebat daripada guru-guru kita. Cuma majelis ilmu itu barokah yang kita cari. Sehingga kita belajar, kita datang di majelis ilmu, bukan hanya ilmu. Kalau kita mencari ilmu, Google lebih hebat. Tinggal kita buka HP saja sumber ilmu. Cuma yang kita cari bukan hanya ilmu, tapi kita cari barokah. kita cari rahmat Allah Ta'ala, kita cari pahala, kita juga mencari di majelis ilmu itu, kita mencari pengampunan dosa. Itu yang kita cari. Dan itu enggak didapatkan dalam Google. Tidak didapatkan dalam Google, tidak didapatkan dalam kitab. Kalau kita ingin dapat itu, ya datang di majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga Google, kemudian ya kalau di rumah mungkin sama sekarang ada televisi sunnah, ada juga radio, ada juga buku-buku. Itu cuma tambahan ketika majelis ilmu enggak ada. Kalau majelis ilmu enggak ada, baru kita isi waktu itu dengan seperti itu. Majelis ilmu ada, tinggalkan semua. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan barokah. Dengan cara apa? Duduk di majelis ilmu. Banyak orang-orang yang sudah lama tidak datang di majelis ilmu, biasanya futur. Futur, akhirnya malas mengamalkan sunnah, setelah itu terombang-ambing dengan dunia, apalagi dia ketemu dengan komunitas-komunitas dunia, hancur setelah itu. Sehingga jangan diremehkan, majelis ilmu itu jangan diremehkan. Karena minimal kita itu diampuni dosa-dosa kita itu sudah cukup. Di majelis ilmu minimal kita mendapatkan barokah saja sudah cukup kita ini. Walaupun ilmu kita enggak dapat. Mungkin kita pulang, kita ditanya sama istri pun kita enggak paham apa yang disampaikan sama ustadznya. Tapi yang penting kita itu bisa menjaga hidayah. Itu saja sudah luar biasa. Atau minimal malaikat itu ketemu dengan kita. Nama kita dikenal sama malaikat, disampaikan sama Allah Ta'ala. Atau minimal itu maksudnya nama kita itu dikenal lah. Kita itu terkenal di atas langit, cukup lah itu. Walaupun kita enggak terkenal di dunia, enggak apa-apa. Walaupun kita enggak dikenal sama orang, tapi nama kita itu di langit itu malaikat semuanya tahu. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang yang datang di majelis itu didata satu persatu. Nama mereka disampaikan kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah menyampaikan kepada para malaikat sehingga ada orang yang namanya itu terkenal. Semua malaikat tahu semua di atas langit, walaupun di dunia enggak dikenal. Sehingga minimal ada malaikat yang kenal kita, nama kita, sehingga nanti kalau kita itu misalkan di hari kiamat kok kita merasa berat dengan amal kita enggak bisa membantu, mungkin malaikat nanti akan bisa membantu kita. Jadi nanti akan disebut nama-nama kita itu akan disebut. Sampai ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, tapi kalau Imam Bukhari di hadis ke 6408, jadi tidak disebutkan di kitab ulilmi, tapi nanti disebutkan di kitab yang lain. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan sebuah riwayat tentang keutamaan majelis ilmu dan ini luar biasa. Nah itu fahami ya, kalau kita itu datang di majelis ilmu, kita itu hadirkan keutamaan ini. Jadi kita itu hadirkan keutamaan kita itu datang di majelis ilmu sehingga kita itu bisa mendapatkan barokahnya. Ada sebuah riwayat, Masya Allah indah sekali riwayat ini, dan itu sebagai motivasi kita untuk terus mendatangi majelis ilmu, walaupun mungkin kita sudah tahu pembahasannya, walaupun kitab yang dikaji ustadznya itu saja itu. Yaitu kita sudah sering mendengar masalah itu, cuma kita harus duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena faedahnya luar biasa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya panjang. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innalillahi malaikatan yatufuna fit-turuq." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat, Allah menciptakan malaikat yang ditugaskan hanya tawaf keliling di jalan-jalan. Yaitu malaikat ini keliling terus di jalan-jalan. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikir. Mereka itu mencari orang-orang yang sedang berzikir. Berzikir itu kalau kata Imam Nawawi ada dua. Zikir dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kedua, zikir dengan menyebut ilmu Allah Ta'ala. Yaitu majlis ilmu berarti menyebutkan ilmu Allah Ta'ala. Itu termasuk majlis zikir. Fa'idha wajadu qawman yadkurunullah. Kalau ada satu malaikat, yaitu malaikat kan keliling banyak ini, malaikat itu pada keliling. Yaitu keliling ke jalan-jalan. Mereka semuanya menyebar. Kalau ada satu mereka itu yang mendapatkan majlis ilmu, yaitu mereka ada satu orang yang, ini ada majlis ilmu ini. Akhirnya satu orang ini mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, wahai malaikat, ini nih yang kalian cari di sini ada. Di sini ada ini yang kalian cari. Akhirnya ketika satu orang mengabarkan di situ ada majelis ilmu, berdatanglah malaikat itu banyak sekali berdatangan semua. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Setiap malaikat yang datang dia itu kayak ngangkermi dengan sayapnya. Jadi kayak induk burung ketika punya anak-anak burung, induk burung atau induk ayam lah, memiliki anak-anak ayam yang masih baru lahir itu, baru keluar dari telurnya itu diangkremi. Jadi sayapnya itu mengangkremi. Setiap malaikat yang datang mengangkremi dengan sayapnya. Nanti malaikat lagi kayak gitu lagi, kayak gitu lagi, kayak gitu, bertumpuk-tumpuk malaikat ini. Sampai malaikat itu saking banyaknya mereka bertumpuk-tumpuk itu, sampai tumpukan mereka itu sampai ke langit pertama. Langit pertama yaitu langit dunia, dinamakan dengan langit dunia itu langit pertama. Berarti apa? Saking banyaknya malaikat, banyaknya luar biasa, dan mereka bertumpuk-tumpuk untuk menaungi majelis ilmu itu. Sampai kajiannya selesai, sampai majelis ilmu selesai. Ketika majelis ilmu sudah selesai, akhirnya mereka semuanya terbang. Kayak bubar lah, mereka bubar. Kayak kita juga kajian selesai, kita pada bubar, keluar semua. Kalau malaikat selesai kajian, mereka semuanya naik ke atas langit. Mereka semuanya laporan kepada Allah Ta'ala. Nama-nama siapa saja yang duduk itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ketika sampai kepada Allah Ta'ala, fayas'aluhum rabbuhum, Allah tanya sama mereka, wahuwa a'lamu minhum, padahal Allah tahu semuanya. Cuma Allah pengen diskusi sama malaikat, walaupun Allah tahu. Allah pura-pura bertanya, ma yaqulu ibadi, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, wahai malaikat, apa yang sedang dikerjakan oleh hambaku ketika mereka berkumpul di majlis ilmu, maksudnya majlis dikir, majlis ilmu. Qalu, maka malaikat mengatakan, yaquluna, wahai Tuhanku, mereka berkumpul dan mereka mengatakan, yaitu yang mereka ucapkan adalah yusabbihunaka, mereka bertasbih kepada engkau, yukabbirunaka, mereka bertakbir kepada engkau, wayahmadunaka, dan mereka memuji engkau, wayumajidunaka, dan mereka memuliakan engkau, wahai Tuhanku. Qala, maka Allah bertanya kepada mereka, malaikat. Fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka itu pernah melihat saya sehingga mereka itu kok berkumpul untuk memuji saya terus? Apakah mereka itu pernah melihat saya? Fayaquluna, maka malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auka, tidak wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihat engkau. Qala fayaqulu, maka Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka itu melihat saya sekarang? Maka malaikat mengatakan, yaquluna law ra'auka, wahai Tuhanku, jika seandainya mereka bisa melihat engkau, kanu asyaddalaka ibadatan, mereka akan lebih semangat lagi dalam beribadah, wa asyaddalaka tamjidan wa tahmidan, dan mereka akan lebih banyak lagi dalam memuji engkau, mengagungkan engkau, wa aktsarulaka tasbihan, dan mereka akan banyak bertasbih kepada engkau. Akhirnya Allah bertanya lagi kepada malaikat, yaqul, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, fama yas'aluni, apa yang mereka minta? Mereka minta saya apa gitu? Apa yang mereka minta? Yang mereka harapkan apa? Qala, maka malaikat mengatakan, yas'alunakal jannah, wahai Tuhanku, mereka itu sangat berharap ingin masuk surga. Maka Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka itu terus minta surga terus? Berharap ingin masuk surga, apakah mereka itu pernah melihat bagaimana nikmatnya surga? Yaquluna, maka malaikat mengatakan, la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak wahai Tuhanku, sungguh mereka belum pernah melihatnya, tetapi mereka itu percaya surga itu negeri yang sangat indah sehingga mereka itu pengen melihat. Maka Allah Ta'ala bertanya sama malaikat, yaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, wa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka itu saya izinkan melihat surga dan mereka melihat bagaimana kenikmatan surga? Yaquluna, maka malaikat mengatakan, lau annakum ra'auha, Tuhanku, jika seandainya mereka itu melihat surga, kanu asyadda alaika hirsan, niscaya mereka lebih semangat lagi dalam meminta surga kepada engkau, ya Tuhanku. Wa asyadda laha talaban, mereka lebih banyak lagi untuk mengejar surga. Wa a'dhama fiha ra'batan, dan mereka sangat kuat sekali harapan mereka untuk bisa masuk surga. Kemudian Allah bertanya lagi, famimma yata'awadzun, apa yang mereka takutkan? Mereka kalau sama saya itu minta perlindungan kepada saya, minta perlindungan dari apa? Yaquluna, maka malaikat mengatakan, minan nar, wahai Tuhanku, mereka itu minta perlindungan kepada engkau dari neraka. Yaqul, kemudian Allah Ta'ala bertanya, fakaif wahal ra'uha, mereka berlindung minta perlindungan dari neraka, apakah mereka pernah melihat neraka? yaquluna, maka malaikat mengatakan la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak wahai Tuhanku, mereka tidak pernah melihat neraka. Yaqul, maka Allah Ta'ala bertanya, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka itu melihat neraka? Yaqulun, maka malaikat mengatakan law ra'auha kanu ashadda minha firaran, wahai Tuhanku, jika seandainya mereka bisa melihat neraka, bagaimana azab ngerinya neraka jahanam, niscaya mereka lebih semangat lagi untuk lari darinya. Wa ashadda laha makhafatan, dan mereka semakin takut dari neraka jahanam. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar ini, fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan fa ushidukum, saya saksikan, yaitu saksikan wahai para malaikat, saksikan semua, anni qad ghafartu lakum, qad ghafartu lahum, bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu dosa-dosa mereka sudah saya ampuni, dan saya mengampuni dosa mereka di hadapan kalian, saya saksikan kalian sebagai saksinya, saya jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Fayaqulu malakun minal malaikati, ada satu malaikat yang bertanya kepada Allah Ta'ala, bertanya, yaitu menjelaskan, wahai Tuhanku, fihim fulanun laysa minhum, wahai Tuhanku, ada di antara mereka itu, yaitu tidak semua mereka itu datang untuk belajar, wahai Tuhanku, maksudnya ada satu mereka itu yang dia itu datang sebenarnya bukan untuk belajar, innama ja'a li hajatin, tapi dia itu datang di majelis ilmu karena ada hajat. Ada hajat itu mungkin ya karena dia pengen ketemu sama temannya, janjian di majelis ilmu, atau mungkin lagi sholat di masjid, mampir, kok tiba-tiba ada kajian, akhirnya daripada dia pulang, wis, dia nunggu dululah sebentar, atau mungkin punya janjian sama ustadznya yang menyampaikan, akhirnya dia terpaksa nunggu ustadznya di majelis ilmu. Ya dia itu tujuannya datang bukan untuk belajar, tapi ada hajat tertentu. Terus kalau yang seperti ini bagaimana itu? Diamini juga enggak orang-orang seperti ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan qala humul junasa, para penuntut ilmu itu adalah orang-orang la yashqa bihim jalisuhum, di mana orang-orang yang duduk bersamanya tidak mungkin celaka. Yaitu maksudnya apa? Orang-orang penuntut ilmu yang mereka itu duduk untuk belajar, mereka itu juga akan memberikan barokah kepada orang-orang yang cuma sekedar mampir, orang-orang yang datangnya bukan untuk belajar. Para penuntut ilmu, mereka itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yaitu maksudnya apa? Mereka pun juga saya akan berikan manfaat kepada mereka. Tetapi manfaatnya enggak seperti penuntut ilmu. Jadi intinya kalau kita perhatikan hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita mendengar hadis ini, berarti minimal dosa kita diampuni itu sudah cukup gitu ini. Kita datang di majelis ilmu walaupun kita enggak jadi ustaz, kita yang enggak faham juga masalah ilmu. Ngaji sudah bertahun-tahun ya enggak faham-faham, ditanya ya enggak tahu, kalau dites pun ya kita enggak bisa. Minimal apa? Dosa kita diampuni itu sudah alhamdulillah kita ini. Kita dosa kita diampuni, bahkan para malaikat semuanya kenal kita itu sudah luar biasa. Ada orang-orang yang memang seperti itu, dunia enggak dikenal. Ada orang yang di dunia itu dia enggak dikenal, tapi namanya menggelegar di atas langit, itu semua malaikat tahu semua. Ada orang yang dia itu sering berdoa misalkan ya, walaupun gak dikenal itu, tapi ketika dia itu berdoa suara doanya itu sampai ke atas langit, akhirnya malaikat mengatakan qaulun ma'ruf, ini suara kok gak aneh gitu loh, sering sekali kita mendengar suara ini, suaranya siapa gitu loh. Akhirnya para malaikat penasaran untuk melihat dan mengetahui siapa suara ini, kok sering sekali kita mendengar suara ini gitu loh. Rupanya suaranya fulan bin fulan, akhirnya terkenal orang itu. Sehingga maksudnya apa? Kita itu yang penting itu kita terkenal di atas langit. Urusan manusia itu kita enggak peduli lah itu. Kita mau dikenal, kita mau dipuji, kita mau dicaci, kita mau terserah, kita enggak peduli. Yang kita pedulikan itu adalah malaikat. Kita penting dikenal sama malaikat. Terus malaikat kenal kita itu sudah luar biasa. Apalagi nanti ketika kita itu nama kita disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. Kan Rasulullah mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada kelumpulan orang yang mereka duduk di majelis ilmu, kemudian mereka itu mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu agama, illa nazalat alihimu sakinah, kecuali yang pertama akan turun ketenangan hati, tenang jiwanya, tentram. Orang berilmu itu orangnya itu santai terhadap dunia, enggak gelisah, enggak gusrah-gusruh, dan orangnya tenang. Dan itu manfaat ilmu. Kita itu semakin banyak belajar ilmu, semakin jiwa kita itu tenang. Dan itu manfaatnya orang belajar itu sebenarnya nazarat alaihi musakinah. wa ghasyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka, yaitu semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan turun dan malaikat akan menaungi mereka. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, malaikat akan datang menaungi mereka. Kemudian yang keempat, keutamaan yang luar biasa ini yang keempat ini, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Sehingga mungkin ada malaikat yang tidak hadir di majelis ilmu, tapi malaikat tahu semua. Kenapa? Karena Allah menyebut, oh si fulan, saya punya hamba namanya ini sedang duduk mengingat saya. Saya punya nama hamba namanya ini sedang duduk mengingat saya. Akhirnya apa? Orang itu dikenal oleh para malaikat. Nah, kita yang kita cari itu yang ini. Kita bisa mencari ridhonya malaikat, kita bisa mencari ridhonya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mencari ridhonya manusia, enggak bisa kita ini. Kita mencari ridhonya manusia, enggak bisa. Maka rugi sekali kalau kita mencari ridho manusia, sampai kita korbankan ridhonya Allah dan ridhonya malaikat. Kita ingin terkenal di hadapan manusia, sampai akhirnya kita korbankan Allah dan Rasulnya. Itu rugi sekali kita. Nah, itu kata, kalau kata Imam Syafi'i belum mengatakan, ridhon nas woyatul latudrok. Mencari ridho manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai. Kenapa? Kita mau baik, ya ada saja yang ngomongi. Kita buruk, ya ada juga yang ngomongi. Sampai kapan kita gak diomongi sama orang? Orang mati saja masih diomongi. Sampai kapan? Gak pernah selesai. Omongan orang itu gak pernah selesai. Maka gak usah kita pedulikan dengan omongan orang. Yang penting kita itu cari ridhonya Allah. Kita pengen kita itu dikenal sama malaikat. Orang mau kenal kita, orang mau muji kita, kita gak peduli. Karena itu ibaratnya sampah semua lah. Orang, cuman orang itu sampah. Kalau kita sudah bisa seperti ini, kita sudah bisa seperti ini. Jadi itu namanya mindset sebenarnya itu. Mindset, dan merubah mindset itu gak mudah. Orang bisa seperti ini, berarti dia itu berhasil dalam menjalani kehidupan dunia. Nah, itu kalau kata para ulama, orang yang zuhud, kan kita itu kan diperintahkan untuk zuhud, izhad fid dunia. Zuhudlah kamu di dunia, yuhibbakallah, Allah akan cinta kepada kamu. Kata para ulama, tanda orang yang zuhud itu seperti apa? Memang ini kita belajar seperti itu gak mudah. Dan ini bukan teori. Kita terkadang sudah tahu ilmunya, belum tentu kita itu bisa mengamalkan. Ini itu ilmu jiwa atau namanya olahraga jiwa, sehingga kita itu harus terus dapat ilmu, kita praktekkan, kita uji, kita latih diri kita sampai akhirnya kita itu bisa mendapatkan. Dan itu nggak mudah, tidak mudah. Teorinya bisa, orang mudah menghafal saja bisa, tetapi mempraktekkannya luar biasa. Nah, orang yang zuhud itu tandanya apa? Kata para ulama, ada beberapa tanda kalau orang itu zuhud kepada Allah Ta'ala. Patokannya bukan zahir, maka kita nggak usah tertipu dengan zahirnya orang. Ada orang yang zahirnya compang-camping pakaiannya, padahal dia itu orang yang paling rakus terhadap dunia. Ada orang yang kaya raya, tapi dia itu orang yang paling zuhud terhadap dunia. Uthman bin Affan, kaya raya Uthman bin Affan itu, tapi dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sehingga patokannya bukan itu, bukan zahir, tapi ada mindset atau hati yang itu ciri-ciri orang yang zuhud. Kita bisa melihat diri kita lah, kita itu orang yang zuhud atau tidak. Ada dua tanda dari itu. Kalau kata para ulama, yang paling masyhur lah dua tanda ini. Sebenarnya banyak tanda orang yang zuhud itu banyak, tapi yang paling masyhur ini, yang paling bagus dua. Nah, ini kalau bisa itu kita terapkan. Dan itu enggak mudah. Kita belajar untuk dua ini saja mati-matian kita ini. Karena enggak mudah itu. Yang pertama, tanda orang yang zuhud itu apa? Orang yang hartanya, orang yang tidak bertambah kebahagiaan dengan bertambahnya dunia. Dan tidak menambah kesedihan ketika berkurang dunia. Jadi ini tanda yang pertama, dari itu mati-matian loh kita sampai bisa seperti ini mati-matian kita, enggak mudah. Perlu kita itu olahraga jiwa. Namanya bukan olahraga fisik. Seperti kita misalkan kita mau main bola. Awal kali kita main bola ya mati-matian, nafasnya mau pingsan kita itu, muntah dan yang itu karena pertama. Tapi kalau kita besoknya coba pelan-pelan lagi fisik, yang penting lari dulu. Nanti sudah mulai terbiasa, nanti baru main bola di lapangan yang kecil dulu, nanti baru lapangan besar-besar sampai akhirnya kita itu terbiasa. Itu namanya riyadhah jiwa juga seperti ini. Ada olahraga fisik, ada olahraga jiwa. Yaitu apa? Tanda zuhud yang pertama itu, kita itu enggak bertambah kebahagiaan ketika dunia bertambah. Maksudnya apa? Harta kita yang bertambah yang biasa. Karena bukan itu yang kita cari. Dunia itu sampah lah bagi kita, sehingga kita enggak mencari itu. Mau bertambah, mau berkurang sama saja di kita. Kalau kita bisa seperti ini, berarti kita itu orang yang zuhud. Ketika harta kita berkurang, misalkan santai juga itu, kita nggak ada masalah, nggak ada kesedihan diri kita. Kenapa? Karena nggak butuh, maksudnya itu orang nggak butuh, duit nggak butuh sama sekali lah. Saya enggak butuh dunia itu. Mau bertambah, mau berkurang, itu sampah semualah bagi saya itu. Yang penting apa? Yang penting akhirat saya enggak berkurang. Yang penting akhirat. Dia itu mikirnya akhirat. Kalau akhiratnya berkurang, itu yang membuat dia sedih. Tapi kalau dunia sama sekali enggak butuh dia itu. Ini yang pertama. Dan kita untuk sampai yang pertama saja mati-mati. Apalagi yang kedua lebih berat. Apa yang kedua itu? Beliau kata beliau mengatakan, tanda orang yang suhu terhadap dunia itu ketika cacian dan pujian di mata dia sama. Cacian dan pujian itu di mata dia sama. Bahkan dia, ini kalau yang lebih tinggi lagi nanti, dia lebih suka cacian manusia daripada pujian mereka. Kenapa? Karena omongan manusia itu semuanya sampah lah bagi dia itu. Semuanya tong sampah semua itu. Sedangkan dia yang dia cari cuma omongan Allah yang dia cari, omongan para malaikat yang dia cari itu. Omongan manusia enggak butuh sama sekali. Jadi omongan orang mau ngomong baik kepada kita, memuji kita, mencaci, semuanya sampah semua itu. Bahkan kata mereka menganggap bahwa ucapan pujian lebih sampah daripada cacian. Jadi pujian itu sampah, lebih parah sampahnya daripada cacian. Mencaci itu lebih mending daripada pujian. Kenapa? Dengan pujian kita itu jatuh. Banyak orang itu jatuh karena pujian. Sehingga apa? Ketika kita sudah enggak peduli dengan omongan orang, mau ngomong baik tentang kita atau buruk, enggak peduli karena semuanya sampah. Yang penting Allah cinta sama saya. Yang penting mereka tahu tentang saya. Saya enggak peduli dengan omongan orang. Kalau kita bisa seperti ini, berarti kita itu orang yang suhu. Tapi untuk bisa seperti ini enggak mudah. Mati-matian kita itu bisa seperti itu tuh mati-matian. Oleh itu kalau kita lihat ya, prakteknya ulama-ulama kita itu, mereka sampai terkadang ngasih hadiah kepada para pencaci. Orang yang mencaci, orang yang itu malah dikasih hadiah, malah berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Bukan karena mereka itu ya merendahkan diri mereka, bukan. Bukan, karena semakin banyak orang mencaci, berarti semakin banyak orang itu sedekah untuk diri dia itu, nanti di hari kiamat. Sehingga senang. Dengan ada caci makian itu, dia itu senang sekali itu. Berarti apa? Masih ada orang yang peduli dengan dia. Maksudnya apa? Peduli untuk membantu kita nanti di hari kiamat dengan memberikan amal solehnya. Kita mungkin amal soleh kita kan gak terlalu banyak. Sehingga kita mungkin gak bisa amal soleh kita itu membantu kita ke surga. Tapi alhamdulillah ada orang yang mau membantu kita itu. Dengan cara apa? Memberikan pahala-pahala dia yang susah payah dia itu kerjakan itu. Dia susah payah sholat, susah payah puasa, susah payah sedekah, malah diberikan kepada kita kan alhamdulillah itu. Sehingga apa? Sehingga dia malah senang dengan cacian makin seperti ini senang. Kenapa? Karena dengan itu akhirnya dia itu alhamdulillah dapat bantuan banyak itu, dapat transferan banyak sekali. Tapi kan sampai seperti ini enggak mudah. Tidak mudah apalagi ketika berkaitan dengan hak kita. Abu Bakar itu pernah beliau itu duduk bersama Rasulullah. Ketika beliau sedang sama Rasulullah, tiba-tiba datang orang. Langsung dicaci maki lah Abu Bakar sama orang itu. Dia cuma diam saja itu. Rasulullah ketika melihat Abu Bakar itu diam, Rasulullah itu senang. Sampai beliau itu kelihatan aura mukanya itu gembira Rasulullah ini. Rupanya Abu Bakar enggak kuat juga. Akhirnya dijawablah orang itu. Ucapan itu dijawab sama Abu Bakar. Setelah itu kelihatan aura mukanya Rasul itu marah. Akhirnya setelah itu Rasulullah keluar dari majelis ilmu itu, majelisnya itu Rasulullah keluar. Akhirnya Abu Bakar merasa ini Rasulullah marah karena saya ini. Akhirnya dikejar sama Abu Bakar. Wahai Rasulullah, tadi engkau melihat saya dicaci maki, saya diam, engkau malah senang gitu. Tapi ketika saya itu jawab ucapan dia, malah engkau itu enggak suka. Akhirnya kata Rasulullah, saya tadi wahai Abu Bakar, ketika kamu dicaci maki oleh orang itu, saya itu melihat di belakang kamu itu malaikat menghina kamu. Saya senang duduk bersama malaikat dan saya melihat malaikat yang menjawab, bukan kamu yang menjawab. Tapi malaikat yang menjawab. Sehingga saya senang duduk bersama kamu karena saya itu duduk senang sama malaikat. Saya itu senang duduk sama malaikat. Tapi ketika kamu emosi juga, saya melihat para malaikat pada naik ke atas langit, pergi itu. Dan saya melihat di belakang kamu itu syaitan yang ngipasi kamu supaya kamu itu emosi gitu. Akhirnya saya, wahai Abu Bakar, saya enggak mau duduk bersama syaitan. Maka saya keluar dari majelis itu, saya pergi. Menunjukkan apa? Memang berat kita belajar seperti itu enggak mudah. Teorinya semudah. Orang ngafal saja bisa. La taqdu falakal jannah, anak TK saja bisa itu. Jangan marah bagimu surga. Tapi prakteknya mati-matian. Sehingga kita belajar untuk bisa seperti ini, memang kita itu banyak belajar. Yang terbaik, belajar seperti ini, belajar kayak gini itu, yang terbaik itu lewat guru. Lewat guru. Dan guru yang terbaik kita itu orang tua sebenarnya itu. Guru yang terbaik itu orang tua. Kalau kita punya guru, misalkan saya banyak belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang mencela dan mencaci maki itu, yang pertama dari bapak saya sendiri. Bapak saya itu guru saya. Luar biasa lah, saya melihat bapak saya itu luar biasa. Orang paling top bagi saya. Kenapa? Karena beliau itu suka memaafkan, kemudian tidak terlalu emosi dengan orang yang membenci. Masya Allah, didolimi beliau cuma diam saja. Kita tahu, bahkan kita sempat marah sama bapak kita itu karena beliau itu enggak menjawab, beliau itu tidak melawan. Itu kita ya banyak belajar dari beliau. Yang kedua, kita belajar dari guru kita. Guru kita Syaikhul Hasan, Masya Allah, luar biasa sosok beliau itu. Maka kita itu selalu ingat tentang sosok guru saya itu Syaikhul Hasan rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Subhanallah, saya itu ya cerita ini ketika di Yaman ya, banyak teman-teman di Yaman itu mau pada keluar dari Maghrib, pindah ke tempat yang lain, ada yang pindah ke sana, pindah ke sana, karena ya katanya di Maghrib itu ilmunya sedikit, ini dan yang lain. Saya sama sekali gak tertarik untuk keluar. Bahkan saya itu ditawari untuk ke Saudi waktu itu, daftar di Medina. Walaupun niat saya kan awalnya seperti, saya ke Yaman niatnya mau batu loncatan ke Medina, persyaratan Medina semua saya bawa, tapi saya gak jadi. Saya tutup itu persyaratan, gak pernah saya buka. Kenapa? Ada sesuatu yang saya butuhkan, yaitu apa? Adab seorang guru. Bagaimana guru itu menghadapi musuh-musuh dia. Dan musuhnya itu yang paling berat itu siapa? Bukan orang Syiah, bukan orang kafir, bukan. Musuh yang paling berat yang kita hadapi itu apa? Teman kita sendiri. Teman kita sendiri yang hasad sama kita. Syaikhul Hasan itu, beliau itu ya termasuk muridnya Syekh Mubin lahir. Tapi Syekh Mubin masih hidup, beliau sudah di mengizinkan wahai Abu Hasan, kamu enggak usah belajar sama saya, sudah cukup ilmu kamu. Kamu bikin pondok pesantren sendiri. Akhirnya bikin pondok pesantren sendiri. Setelah itu ditahdir habis-habisan. Ketika beliau itu Syekh Mubin meninggal dunia, habis ditahdir luar biasa, dan tahdirannya ngeri sekali lah itu. Kita sampai keluar buku khusus tahdiran kepada beliau, cacian, dijuluki sebagai orang yang lebih jahat daripada iblis, orang yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Ngeri cacian makian itu. Dan kita mendengar gitu, kita itu di sana, dan kita sering keluar dari mari, kita itu beli buku, ketemu dengan orang-orang yang mencaci maki beliau itu, ngeri sekali lah itu, sampai panas kuping kita itu. Dan yang lebih berat lagi itu ketika murid beliau sendiri, beliau punya murid pintar, saya pernah belajar sama beliau, muridnya beliau itu pernah di Ma'rif, saya pernah belajar akidah juga sama beliau. Muridnya pulang bikin pondok pesantren, setelah itu mentahdir guru kita sendiri, dicaci maki habis gurunya itu. Sampai kasetnya itu kita bawa kepada Syaikhul Hasan waktu itu. Kita laporkan, kita jengkel juga kita ini. Guru kita dicaci maki, kita jengkel. Akhirnya kita lapor kepada guru kita, Syekh, ini murid antum sendiri yang mencaci maki ini. Gimana Syekh itu? Beliau mengatakan, coba kamu dengar, dia membicarakan apa? Dia membicarakan pribadi saya atau dia membicarakan agama Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah yang dicaci maki? Kalau yang dicaci maki Al-Quran dan Sunnah, saya habisi dia. Kenapa? Saya tahu ilmu dia berapa, dia murid saya kan itu. Tapi kalau dia itu mencaci maki pribadi saya lempar pribadi saya di tong sampah itu. Dan saya enggak peduli itu. Kalau dia bicarakan Abu Hasan, kamu tahu Abu Hasan sudah saya taruh di tong sampah itu. Saya enggak peduli dengan diri saya. Dia mau mencaci maki urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan saya. Tapi kalau agama Allah, ulama salaf yang dicaci maki, saya habisi dia itu. Tapi kalau pribadi saya enggak. Biarkanlah orang bicara tentang pribadi saya enggak peduli. Dan subhanallah, ini nyata gitu. Dari situ kita itu banyak belajar. Oh, rupanya seperti sampai akhirnya ketika yang paling benci kepada beliau itu anaknya ketembak, anaknya kan meninggal karena perang kediaman kemarin itu, anaknya meninggal, anaknya Syekh itu meninggal, dan itu yang paling keras bencinya terhadap Syaikhul Hasan. Ketika anaknya meninggal dunia, yang pertama kali bela sungkawa itu Syaikhul Hasan. Luar biasalah kita melihat sosok orang yang berjiwa besar, beliau masih mencintai, masih membantu orang-orang yang membenci mati-matian kepada beliau. Dan itu kita itu banyak belajarnya langsung dari guru. Terkadang kalau kita baca, ngafal itu terkadang kita nggak dapat gitu. Karena itu ilmu teori, ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi intinya kita pahami bahwa majelis ilmu itu penting. Kita harus senantiasa belajar. Untuk apa sih kita itu belajar terus itu? Untuk minimal itu mendapatkan barokahnya. Bukan ilmu yang kita dapatkan. Mungkin kita nggak dapat ilmu lah, wawasan kita sedikit. Tapi barokahnya itu loh. Bisa merubah diri kita, bisa merubah yang kita dulu emosional menjadi orang yang santun. Kita dulu orang yang pelit, kita menjadi orang dermawan. Kita dulu orang yang hasad, setelah itu kita bisa mengobati diri kita. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Dan itu kita itu belajar tujuannya untuk itu. Bukan untuk wawasan, untuk wah-wahan kita itu belajar, bukan. Tapi untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.